بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab إرشاد الساري في شرح السنة للبربهاري. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Qauluhu wa'lam anna man qala fi dinillahi bi ra'yihi wa qiyasihi wa ta'wilihi min ghairi hujjatin min as-sunnati wal jama'ah faqad qala 'ala Allah ma lam ya'lam. وَمَنْ قَالَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمْ فَهُوَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. قَوْلُهُ, adapun ucapan beliau, yaitu ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam, dan ketahuilah, أَنَّ مَنْ قَالَ فِي دِينِ اللَّهِ بِرَأْيِهِ وَقِيَاسِهِ وَتَأْوِيلِهِ, barang siapa yang berbicara tentang agama Allah Azza wa Jal dengan ra'yunya, pendapat. Wa qiyasihi, dengan qiyas, mengkiaskan yang ini dengan yang itu. Wa ta'wilihi, atau dengan ta'wil, menta'wil, ini maknanya demikian, ini maksudnya demikian. Min ghairi hujjatin, baik ra'yu ataupun qiyas atau ta'wil yang dia lakukan tentang agama Allah Azza wa Jal, min ghairi hujjah, tanpa didasari hujjah, tanpa didasari dengan dalil, semata-mata murni dari ra'yunya, murni dari qiyas yang dia lakukan, murni dari pentakwilan dia, tanpa didukung oleh dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ijma' para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, atau dalil dari Al-Quran yang lainnya, tanpa ada pendukung sama sekali, murni dari dia sendiri. Faqad qala 'ala Allahi ma lam ya'lam, maka berarti dia telah berbicara tentang Allah Azza wa Jal, dia telah berbicara tentang agama Allah Azza wa Jal dengan sesuatu yang tidak dia ketahui. Asal bicara. Mungkin yang dia sampaikan mudah difahami, tetapi tanpa dalil, tanpa hujjah. Qiyas yang dia lakukan bisa diterima, masuk akal. Tetapi ternyata bertentangan dengan nas, bertentangan dengan dalil. Wa man qala 'ala Allahi ma la ya'lam fa huwa minal mutakallifin. Dan barang siapa yang berbicara tentang agama Allah dengan sesuatu yang tidak dia ketahui, berbicara tentang agama Allah tanpa dalil, tanpa hujjah, berarti dia termasuk dari orang yang takalluf, memaksakan diri, memberat-beratkan diri untuk menyampaikan, mengutarakan sesuatu yang tidak dia ilmui. Ini ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Aqul, saya katakan, kata syarih al-syeikh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, laqad dhamma Allahu azza wa jalla al-qawla alayhi bighayri ilmin wa ja'alahu musawiyan lish-shirki billahi azza wa jalla. Qala Allahu ta'ala, qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal-ithma wal-baghya bighayri al-haq وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Kata Syekh An-Najmi rahimahullah, laqad dhamma Allah, sungguh benar-benar Allah Azza wa Jalla telah mencela, dham, mencela, al-qawla alayhi, berbicara tentang Allah, apakah tentang tauhidullah, tentang akidah, tentang perkara-perkara gaib, tentang akidah atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan semua din, semua agama ini. Bighairi ilmin. Allah mencela orang-orang yang berbicara tentang agama Allah yang tanpa didasari dengan ilmu. Menyampaikan apa saja enggak ada ilmunya. Lebih parah, menyampaikan tentang agama Allah dibuat sebagai sesuatu yang lucu. Seakan itu adalah sebuah lelucon. Dengan tujuan supaya para hadirin, para pendengar senang dan tertawa. Padahal yang disampaikan adalah agama Allah Azza wa Jal. Tetapi dia sampaikan dengan gaya bicara, dengan kalimat-kalimat yang mengundang gelak tawa. Ini berbahaya. Ini termasuk dari istihza, memperolok agama Allah Azza wa Jal. Seseorang menyampaikan dengan serius. Seseorang menyampaikan dengan nada yang wajar. Tetapi tanpa ilmu, ini tercela. Allah Tabaraka wa Ta'ala mencelanya. Lantas bagaimana lagi kalau seandainya dia menyampaikan tanpa ilmu dan menjadikannya sebagai bahan tertawaan. Ini lebih parah lagi. Wa ja'alahu musawiyan lisyirki billahi azza wa jalla, dan Allah jadikan dosa berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu itu sejajar, sama, musawiyan, sama atau sejajar dengan dosa syirik kepada Allah azza wa jalla. Jadi dosanya enggak main-main. Bukan sekedar Allah itu kan biasa. Supaya hadirin senang, supaya hadirin betah, supaya hadirin merasa terhibur dengan gaya bicara, dengan apa yang disampaikannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan, wal ithma wal baghya bighairil haq. Katakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada umatmu, innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Sesungguhnya Allah, Rabbku, mengharamkan perkara-perkara keji. Ucapan-ucapan keji, perbuatan-perbuatan keji, ini haram, tidak diperbolehkan. Canda tawa yang di situ terdapat kekejian padanya, ini juga haram, tidak diperbolehkan. Wal itsma, tingkatan berikutnya tadi al-fawahish. Tingkatan yang paling rendah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini, dosanya paling rendah. Itu sudah diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Wal itsma, berikutnya adalah al-itsm, dosa, kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba antara dia dengan Allah Azza wa Jal. Dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba yang itu merupakan pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan atau melalaikan tugas-tugas dia sebagai seorang muslim. Ini dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal baghya bighairil haq. Tingkatan berikutnya yang ketiga berarti adalah al baghi, perbuatan melampaui batas. Dosa yang dia lakukan antara dia dengan saudaranya, melanggar, merenggut, merusak hak orang lain tanpa hak. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Tingkatan berikutnya, melakukan kesyirikan, dan kalian melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal yang tidak Allah turunkan hujjah yang membenarkan perbuatan syirik tersebut. Dan tidak akan mungkin ada kesyirikan yang dibenarkan dalam Islam. Dan yang terakhir, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang agama Allah dengan sesuatu yang kalian tidak mengilmuinya. Ini yang dimaksudkan oleh Syarih Syekh An-Najmi rahimahullah, bahwa Allah tabaraka wa taala menyamakan besarnya dosa berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu dengan perbuatan syirik kepada Allah azza wa jalla. Bahkan sebahagian mufassirin menyatakan bahwasannya al-qawlu 'ala Allah bighairi 'ilmin a'zam min asy-syirki billah. Berbicara tentang agama Allah, menyebutkan sesuatu tentang agama Allah tanpa ilmu, itu lebih besar daripada kesyirikan. Dan kesyirikan itu adalah salah satu bentuk dari berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, melahirkan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Tertera di situ suratnya surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Falqawlu 'ala Allahi huwal qawlu fi kitabihi bighairi 'ilmin. Yang dimaksudkan berbicara tentang Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu adalah al-qawlu fi kitabihi bighairi 'ilmin, berbicara tentang kitab Allah, menafsirkan ayat ini maksudnya demikian, atau membahas tentang tauhidullah. Ini yang banyak dari kelompok-kelompok sempalan yang terjatuh pada kesesatan, berbicara tentang tauhid atau jenis tauhid yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat, dengan melakukan qiyas. Dan haram, tidak diperbolehkan sama sekali perkara akidah dilakukan kias di sana. Mengkiaskan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Berbicara tentang agama Allah, tentang tauhidullah dengan kias, dengan ra'yunya. Seperti yang dilakukan oleh mereka orang-orang mu'abtilah. Tujuan mereka ingin mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'abtilah itu lebih umum daripada Jahmiyah. Jahmiyah mu'abtilah. Mu'tazilah pun demikian. Mu'abtilah. Bahkan al-Asy'ariyah mereka juga masuk dalam ta'til. Ta'til artinya menghilangkan, membuang, meniadakan baik itu nama ataupun sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jahmiyah mengingkari seluruhnya. Allah tidak memiliki asma'ul husna, Allah tidak memiliki as-sifatul ula. Menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-jamadat, benda-benda mati. Bahkan lebih dahsyat lagi, benda mati itu masih ada wujudnya, ada dijumpai wujudnya. Mereka menyatakan kalau kita samakan Allah dengan makhluk, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', padahal tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun, sesuatu apapun. Dengan ayat ini mereka mengkiaskan. Kalau kita katakan Allah mendengar, berarti Allah sama dengan manusia, sama dengan makhluknya Allah mendengar. Enggak mungkin. Ayat ini berbicara, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang semisal serupa dengan Allah Azza wa Jal. Akhirnya mereka menafikan nama Allah subhanahu wa ta'ala as-sami', dan menafikan sifat Allah Azza wa Jal as-sam'u. Allah tidak memiliki nama as-sami', Allah juga tidak memiliki sifat as-sam'u, mendengar. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا. Sungguh benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala mendengar ucapan seorang wanita yang berkata kepadamu, wahai Rasul, bermunaqasyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, aku hanya mendengar suara-suara itu saja, suara-suara sang wanita, tetapi tidak faham benar apa yang diucapkan. Allah tabaraka wa ta'ala min fawqi sab'i samawat, dari atas tujuh langit, atau dari atas langit yang ketujuh, menyatakan qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengar ucapan seorang wanita yang al-mujadalah, mendebatmu wahai Rasul, artinya menyampaikan perkara yang terjadi antara dia dengan suaminya. berbicara pelan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari balik biliknya hanya sekedar mendengar suara-suara saja, tetapi tidak faham betul apa yang disampaikan. Allah menegaskan, Allah mendengarnya. Mereka Mu'attilah hanya karena melakukan qiyas, melakukan ta'wil fazid, kemudian menyatakan, enggak, Allah tidak mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin sama dengan makhluknya. Sehingga akhirnya, Jahmiyah menafikan semua nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jal. Mu'tazilah, mereka menetapkan nama saja. Iya, Allah memiliki nama. Karena Allah berfirman, walillahil asma'ul husna, fad'uhu biha. Tetapi Allah enggak mungkin sama. Tetapi Allah tidak mungkin memiliki sifat. Karena kalau kita samakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat, sama pula dengan makhluk. Menurut mereka, Allah tidak berbicara, Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak berkehendak. Allah tidak memiliki sifat-sifat dzatiyah seperti tangan, mata, yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Ini bahayanya. Ketika berbicara tentang agama Allah dengan tanpa ilmu. Dengan melakukan qiyas. Ataupun ta'wil yang rusak. Walqawlu fi syar'ihi bi ghairi ilmin. Demikian pula. Berbicara tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa didasari ilmu. Hada haram. Fala yajuz. Ini haram tidak diperbolehkan. Ini halal. Padahal enggak ada dalil yang menghalalkannya. Ini haram. Padahal dalil justru menghalalkannya. Berbicara tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala halal dan haram murni dari pribadinya sendiri. Ada di sana makanan-makanan yang jelas-jelas merusak, jelas-jelas haram. Tetapi kata mereka, enggak ada kok disebutkan dalam Al-Quran. Apa ada kalimat rokok dalam Al-Quran? Allah mengharamkan rokok. Enggak ada. Apakah ada Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan anjing dalam Al-Quran? Enggak ada. Coba dilihat, dibaca Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, 114 surat, sekian ribu ayat. Enggak ada di sana lafaz dalam Al-Quran yang menyebutkan Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan daging anjing. Yang ada adalah daging babi yang diharamkan. Maka salah ketika seseorang mengharamkan anjing. Karena tidak diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara dengan ra'yunya. Berbicara dengan ta'wil yang fasid. Tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sekian banyak dalil. Menyebutkan tentang haramnya binatang yang najis ini. Bahkan tingkat kenajisan anjing melampaui semua bentuk-bentuk najis yang ada. Disebutkan oleh para ulama bahwa najis yang ada pada anjing itulah najasah mughalladhah. Najis yang paling berat. Lebih berat daripada damul haid wan nifas. Lebih berat daripada bangkai. Dan benda-benda najis yang lainnya. Dan bahkan dalam mensucikan suatu bejana yang dijilat terkena liur anjing harus dicuci sampai diulang 7 kali. Cucian yang pertama dicampur dengan tanah. Ini syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian ada sebahagian orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam. Menyatakan bahwa binatang najis ini adalah sesuatu yang halal. Boleh dikonsumsi. Berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang agama Allah dengan ra'yunya. Dosanya disamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesyirikan kepada Allah azza wa jal. Fala yajuzul kalamu fi syar'i illa min hamalati syar'i alladhina ya'rifuna kitab Allahi wa ya'rifuna dalila kulli mas'alatin minal masail syar'iyah. Maka tidak diperbolehkan. Fala yajuzu, tidak diperbolehkan. Al kalamu fi syar'i, berbicara tentang syariat Allah Azza wa Jal. Illa min hamalati syar'. Kecuali oleh mereka. Para pengusung syariat ini. Mereka para ulama. Mereka yang benar-benar berilmu. Dan mengilmui agama Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina ya'rifuna kitaballah, yang mereka benar-benar mengetahui kitaballah, menafsirkannya sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, menyampaikannya sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'rifuna dalila kulli mas'alatin minal masail syar'iyyah. Tidak boleh menyampaikan tentang agama Allah, berbicara tentang agama Allah, kecuali mereka-mereka yang ya'rifuna dalila kulli mas'alatin, mengetahui dalil pada setiap masalah. Mereka para ulama, atau kita-kita yang menyampaikan yang bersumber dari keterangan yang disebutkan oleh para ulama, yang mendasari pemahamannya dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.